Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat dimanapun kita berada, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan dan meminta ilmu yang bermanfaat sebagaimana kita pun membuka majelis ini dengan berusaha bersyukur dan bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita, khususnya ilmu yang bermanfaat walaupun dengan segala keterbatasan kita. Allah masih memberikan kita iman, masih memberikan kita ilmu yang dengannya kita bisa melangkah menuju Rabbul Alamin, dan semoga kita dimasukkan ke surganya. Amin ya Rabbul Alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masih bersama salah satu kitab terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, dan masih bersama bab ketakwaan. Dan hadirin Allah muliakan, masih bersama surat Al-Anfal ayat 29. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa atau kesalahan kalian. Allah akan ampuni kalian, dan Allah adalah atau Allah memiliki karunia yang sangat agung, karunia yang sangat besar. Jamaah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa takwa itu akan memberikan kita al-furqan. Takwa itu akan memberikan kita al-furqan, alat atau kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang merusak, mana yang menjerumuskan. Dan kita sudah jelaskan bahwa caranya ketika orang bertakwa itu Allah kasih ilmu. Dia kan punya ilmu, karena takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan salah satu perintah Allah menuntut ilmu. Dan di waktu yang sama, ketika kita menuntut ilmu dan kita jaga diri kita dari maksiat, itu akan memperkuat ilmu kita. Dan sebaliknya, walaupun kita rajin nuntut ilmu, rajin ikut kajian, tapi kalau kita gak bertakwa, kita tetap jalanin maksiat, maka itu akan memudarkan ilmu kita. akan memudarkan ilmu kita, dan kita tidak bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kita miliki atau ilmu yang sudah kita hafal. Hadirin Allah muliakan, betapa banyak di antara kita sudah hafal hadis la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi lagi-lagi gagal memanfaatkan ilmu yang dia udah punya nih. Ini bukannya enggak ngerti, udah punya dia. Tapi begitu terpancing. Dan luar biasanya terpancing dari orang-orang terdekat. Kalau terpancing oleh musuh sih masih mending ya. Oh, musuhnya wajar. Ini orang-orang terdekat. Terpancing oleh suami, terpancing oleh istri, terpancing oleh anak-anak, meledak marahnya. Marahnya meledak. Emosi. Nah, apabila itu terjadi, coba evaluasi ketakwaan kita. Dan hari itu kita bertakwa enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Hari itu semangat kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan tuh bagus apa enggak? Buktinya hari itu kita enggak dapat ilmu yang bermanfaat. Dan enggak usah berkecil hati. Enggak usah putus asa. Tinggal perbaiki ketakwaan. Nanti Allah kasih lagi. Udah evaluasi ini, maksiat apa yang saya lakukan ya? Oh ini. Udah, tinggalin itu. Nanti Allah kasih ilmu. Kita udah bahas kemarin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan Allah akan ajarkan kalian ilmu. Surat apa tuh? Al-Baqarah 282. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian ilmu. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, pentingnya menjaga perintah Allah dan menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaruh besar. Ini berkaitan dengan ilmu kita. Berkaitan dengan pemahaman kita. Allah akan kasih pemahaman sehingga kita bisa membedakan ini enggak benar. Oh, ini bagus nih, pemahaman. Dan kita bisa manfaatkan ilmu dan pemahaman itu di waktunya. Di waktu kita butuhkan. Karena sekali lagi sering sekali jamaah sekalian, sering sekali kita tidak bisa memanfaatkan ilmu kita tersebut. Kita tidak bisa memanfaatkan ilmu kita tersebut. Dan sebabnya kita enggak meninggalkan maksiat. Kita kerjakan larangan. Baru kita udah tahu. Akhirnya ilmu kita enggak berfungsi. Lalu pembahasan kita terakhir, Allah akan kasih firasat yang kuat. Firasat yang kuat. Dan itulah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Semakin bertakwa seseorang, firasatnya semakin kuat. Dan semakin lemah ketakwaan seseorang, maka firasatnya gak kuat. Dan kalaupun kuat, tapi saya punya kenalan tuh, gak pernah sholat dia. Tapi firasatnya kuat tuh. Kalaupun kuat, hanya di bidang dunianya saja. Ada di situ aja. Hanya di bidang dunianya saja. Beda dengan orang-orang bertakwa. di dunia dan akhirat. Jadi Allah kuatkan firasatnya bukan hanya berkaitan dengan bukan bidang dunianya, tapi juga berkaitan dengan masa depan di akhirat. Tentang orang-orang yang bisa menggelincirkan dia dari neraka, menggelincirkan dia ke neraka, orang-orang yang bagus untuk jadi teman hidup atau sahabat kehidupan yang akan membawa dia ke surga, itu dia bisa punya firasat kayak begitu. Sebagaimana Hasan Al-Basri kita jelaskan, Jundub bin Abdillah kita sudah jelaskan, Uthman bin Affan. Jadi kita sepakat kalau walaupun orang itu gak beriman sama Allah, tapi kalau ilmunya dalam, terus pengalamannya puluhan tahun di sebuah bidang kehidupan, maka dia akan diberikan intuisi yang kuat di situ. Tapi kan di bidang itu aja, di bidang lain enggak. Beda dengan orang-orang yang bertakwa. Karena Allah enggak zalim. Allah tidak zalim. Wa anna Allaha laisa bidh-dhallami lil-'abid dalam surat Ali Imran ayat 182. Allah enggak pernah menzalimi hamba-hambanya ketika dia sangat kuat di sebuah bidang, Allah akan kasih intuisi yang kuat di bidang tersebut. Allah enggak zalim. Tapi ketika dia jauh dari Allah, maka udah dunianya aja, akhiratnya enggak. Tapi orang bertakwa tidak. Orang bertakwa kan kunci keberhasilan dunia akhirat. Allah kasih di dunia, Allah kasih di akhirat. Allah kasih firasat untuk masalah dunianya, dan Allah akan kasih firasat untuk masalah akhiratnya. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan ternyata kalau kita kembali lagi ke surat Al-Anfal 29, Al-Furqan bukan satu-satunya yang Allah berikan jika seseorang bertakwa. Masih ada tiga lagi jamaah. Dan kita lihat saja ayat tersebut, Al-Anfal 29 itu. Yang kedua itu, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Tiga. Takfir sayyiat atau kafaratus sayyiat, menghapuskan dosa-dosa, lalu magfirah, lalu karunia yang sangat besar. Hadirin Allah muliakan, mari kita lihat yang kedua. Kata Allah berfirman, akan menjadi kafarat untuk dosa-dosa kita. Akan menjadi kafarat untuk dosa-dosa kita. Lalu yang berikutnya, ampunan, maghfirah. Nah, mungkin ada yang bingung, bedanya apa ya antara kafarat sayyiat dan maghfirah. Ini kan sama aja, Ustaz. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita simak keterangan para ulama. Pada dasarnya, maghfirah atau kafarat sayyiat itu sama jika disebutkan secara independen. Gitu. Jadi kalau disebutkan secara sendirian, amalan ini akan mengkafaratkan dosa. Itu artinya maghfirah. Allah akan memberikan maghfirah, itu artinya kafarat sayyiat atau takfir sayyiat. Jadi ini sinonim. Kalau disebutkan sendirian, seperti muslim sama mukmin gitu, Islam sama iman. Kalau cuma disebutkan Islam berarti termasuk iman. Ketika wahai orang-orang beriman, ya Islam juga. Ini hampir sama. Kafarat sayyiat sama maghfirah. Tapi Tapi kalau disebutkan berbarengan seperti ayat ini, lihat ayat ini berbarengan. Ayat ini berbarengan. Maka hadirin Allah muliakan, dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim, juga seperti Al-Imam As-Sa'di, bahwa kafarat sayyiat lebih mengarah pada dosa-dosa kecil, dan maghfirah itu lebih mengarah ke dosa-dosa besar. Jadi perhatikan ayatnya biar kita lebih mudah memahami. Jadi ketika Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan Al-Furqan, lalu apa? Wa yukaffir ankum sayyiatikum, itu maksudnya Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa besar kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Maha memiliki karunia yang sangat luas. Jadi ingat, dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil, dosa besar. Itu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita bertakwa, Allah akan ampuni dosa kecil dan Allah akan ampuni dosa besar. Takfir, dosa kecil. Maghfirah, dosa besar. InsyaAllah. Jadi ambil, kita buat simpel. Kita lagi duduk di sebuah restoran misalnya, tiba-tiba teman kita bawa satu botol minuman keras, taruh depan kita, dituangkan, kita ditawarkan minum, lalu kita bilang, mohon maaf saya tidak minum. Oh, udah sekali aja mas, enggak, tolong singkirkan minuman ini dari depan saya. Maka selain kita dapat pahala, selain kita dikasih kemampuan Al-Furqan, pada saat kita tolak itu, Allah ampunkan dosa-dosa kita itu. Diampuni itu dosa. Nolak nih, dosa-dosa yang lain diampuni. Subhanallah. Ini kita lupakan. Jadi kita berpikir, kan jangan minum, ini haram, ini dosa. Titik. Biasa kan kita berpikir sampai itu. Kita hanya berpikir sampai titik itu aja. Jangan diminum, karena kalau diminum, Anda dosa. Maka jangan melakukan dosa. Nah, setelah belajar ayat ini jamaah sekalian, ketika kita ditawarin dosa, kita harus berpikir lebih dalam. Jangan minum, karena ini dosa. Dan ketika saya gak minum, dosa-dosa saya yang lama pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu poin. Ada wanita atau laki-laki nge-DM kita. Ini arahnya negatif nih. Jangan dibalas, jangan direspon. Kenapa? Karena ini dosa. Dan ketika kita tidak balas atau kita respon, dosa-dosa kita yang dulu diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada uang haram, jangan diterima. Karena ini dosa. Dan ketika kita benar-benar tidak terima, maka dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Dosa kecil maupun dosa besar. Subhanallah. Kalau kita benar-benar bertakwa. Jadi, terapkan. Kita misalnya lagi keluar kota, keluar negeri, istri anak-anak di rumah, gak ada yang tahu. Ada yang nawarin ini, terus ada yang goda kita di sana. Jangan, ini dosa. Tapi istri gak tahu, Allah tahu. Ini dosa besar lagi. Tapi kalau jatuh kepada zina, jangan. Dan begitu kita tolak, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi bukan saja menjaga diri dari dosa, tapi juga menghapus dosa-dosa kita yang sebelumnya. Ada sebagian suami gak bisa nahan tangannya kalau marah sama istri, main pukul aja. Ingat, jangan pukul, ini dosa. Gak boleh mukul istri. Kecuali kalau nusyuz, itu pun kita sudah bahas. Masih ingat gak? Mukul istri salah satu syarat-syaratnya, salah satu kriterianya pakai apa? Hah? Pakai apa jemaah? Sapu hijau. Kok sapu hijau? Pakai apa? Pakai siwak. Berapa batang? Satu lusin. Satu doang. Terus gak boleh di tempat, dia gak boleh di wajah dan atau di bagian tubuh sensitif. Jadi gak boleh nyambak, nempeleng, nampar, mukul, gak boleh. Udah meledak gitu, pengen mukul tangan, ini dosa. Dan begitu kita bisa tahan, dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Ibu-ibu juga gitu. Susah banget jaga lisan. Pengennya ngomong, pengennya komentar, pengennya ngetik. Tahan, ini dosa, gak boleh. Begitu kita tahan, dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Karena ini bertakwa. Ini poin. Diajak ghibah, gak mau, gak. Udah kita ganti omongan aja deh. Kita bicarakan Allah aja gimana. Ya gak seru. Udah gak sih kita kumpul gitu, ada orang mau ghibah, gak, jangan. Kalau kita ngobrolin Allah aja, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu kita mengatakan tidak pada ghibah atau apalagi fitnah, kita terlindah, kita terhindar dari dosa plus dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini enak sekali kan jemaah. Subhanallah. Poin berikutnya, sebagian ulama memberikan penekanan kepada kita pada dasarnya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa vertikal dengan Allah. Adapun dosa horizontal yang berkaitan dengan hak orang lain, hak makhluk, hak manusia, maka harus diselesaikan. Tidak semerta-merta selesai cuma gara-gara ini atau karena sebab ini lebih tepatnya. Contoh, kita pernah melakukan kesalahan bawa kabur duit orang 500 juta. Akhirnya ya udah. Kata dia, balikin uang saya nih. Udah saya enggak mau perpanjang, balikin uang saya. Besoknya ya karena ini orang yang satu lingkungan pergaulan datang itu tadi nawarin kita minuman keras. Mas, ini Mas. Kata-kata enggak. Saya enggak minum. Gak apa-apa, gratis. Ini bukan gratis, ini haram. Gak mau, haram. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, kapan kamu balikin uang saya? Oh, udah impas mas. Loh, kok udah impas? Ya tadi kan saya udah nolak maksiat mas. kata Allah, kalau melakukan maksiat itu dosa-dosa diampuni. Jadi saya udah gak punya tanggung jawab lagi sama mas. Lu enak banget ya mah kalau begitu ceritanya. Jadi gak bayar utang, gak bayar duit orang, gak bisa. Yang diampuni dosa-dosa vertikal. Adapun hubungan sama orang lain harus diselesaikan. Kalau gak selesai di dunia, selesai di akhirat. Itu poinnya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, intattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ini harus menjadi tambahan motivasi kita untuk menerapkan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus menjadi amunisi baru kita. Saya bukan hanya menghindar dari dosa, tapi saya juga mendapatkan ampunan dari dosa. Ampunan dari dosa. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Ketika kita mengerjakan perintah, kita bukan hanya dapat pahala, tapi kita juga mendapatkan ampunan dari dosa. Gitu. Mengerjakan perintah nih, selalu ingat, bukan hanya dapat pahala, bukan hanya dapat keberkahan, bukan hanya dapat Al-Furqan, tapi kita juga mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang lalu. Kita ngaji, ikut kajian. Bukan hanya dapat pahala menuntut ilmu. Bukan hanya mendapatkan Al-Furqan, bukan hanya mendapatkan keberkahan, tapi ketika kita ikut kajian, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Asal kita ikhlas. Dan itu harus yakin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Hadirin, bahkan dosa yang paling buruk sekalipun, jemaah. Coba kita buka surat Az-Zumar ayat 35 tentang kafarat atau tentang takfir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 35, liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi amilu. Itu ya. Agar Allah mentakfir, nah itu. Yukaffir. Sama kan dengan ayat kita Al-Anfal ini. Agar Allah mentakfir. Apa saja yang dihapuskan? Apa saja yang diampuni? Aswa'al ladzi amilu. Yang diampuni adalah perbuatan terburuk yang mereka kerjakan. Perbuatan yang paling buruk, paling buruk. Coba kita lihat apa hal yang paling buruk yang pernah kita lakukan yang berkaitan dengan dosa horizontal, dosa vertikal. Ah, itu diampuni. Kalau kita benar-benar bertakwa. Yang paling buruk. Setiap kita paling tahu lah. Balil insanu ala nafsi basira. Setiap orang tahu kondisi masing-masing. Setiap orang tahu masa lalunya masing-masing. Yang paling buruk Allah akan ampuni. Yang paling buruk. Diyukaffirullahu anhum aswa'al ladzi amilu. Makanya jemaah sekalian, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kehilangan harapan. Aduh, masa lalu saya kelam banget Pak Ustaz. Semua udah. Ya udah, tenang. Move on lah. Dan gak usah cerita-cerita ke yang lain. Taubat, jadi orang yang bertakwa. Liyukaffirullahu anhum aswa'al ladzi amilu. Ini kan berkaitan dengan takfir. Takfir dosa atau sayyiat. Dan kalau bicara takfir dosa, Az-Zumar 35 kata para ulama. Ini bukan hanya dosa-dosa kecil. Aswa'al ladzi amilu. Yang paling buruk. ketika kita mungkin tergelincir atau khilaf melakukan dosa yang buruk banget, bangkit lagi jamaah. Dan gak usah meratap, langsung aja bertakwa, bertakwa, bertakwa. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dan lakukan dengan penuh keikhlasan. Syaitan yang membuat kita pesimis, sekali lagi. Syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 268. Syaitan itu selalu menjanjikan kalian tuh kefakiran. Kefakiran. Kepesimis. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan ampunan darinya. Menjanjikan ampunan. Dan menjanjikan karunia. Hadirin Allah muliakan. Termasuk yang paling buruk sekarang kita mau berubah apa enggak, mau bertakwa apa enggak. Pokoknya benar kan, takwa lagi-lagi artinya pelindung. Dengan bertakwa kita akan dilindungi dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Itu salah sama dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dari kesalahan-kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, maka marilah kita berusaha bertakwa semaksimal mungkin. Dan keutamaan yang terakhir, Allah menyatakan dalam ayat ini, Allah memiliki karunia yang sangat besar. Wallahu dzul fadlil azim. Karunia yang sangat agung. Maka mintalah karunia itu kepada Allah dengan bertakwa kepadanya. Jangan putus asa, jangan pesimis. Seberat apapun kondisi, misalnya seperti pandemi sekarang, Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang sangat-sangat agung, yang gak bisa dibandingkan dengan siapapun. Maka kata Allah, fadlubul fadla minhu. Maka mintalah karunia dan carilah karunianya dengan bertakwa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kita harapan. Ini memberikan kita optimisme. Ini memberikan kita spirit. Ini membuat kita tidak bergantung kepada makhluk. Ini membuat kita lebih merdeka dalam hidup. Karena kita tinggal fokus meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian berakhirlah ayat-ayat yang Al-Imam Nawawi bawakan dalam bab takwa. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis pertama. Hadis Abu Hurairah. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barang siapa yang ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kekeliruan, saya berikan kesempatan. Falyatafaddal mashkura. kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim dan semua pendengar selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, apakah boleh meningkatkan ibadah untuk mendapatkan urusan dunia? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Hadirin Allah muliakan, pada dasarnya ibadah itu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang keras dalam hal ini. Bisa dicek dalam surat Hud ayat 15-16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia, Abdullah bin Abbas menjelaskan tafsir ayat ini adalah orang yang beribadah untuk tujuan dunia. Jadi orang yang beribadah tujuannya dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Dan Allah kasih dunianya. Dia minta apa? Dikasih sama Allah. Dia gak akan dirugikan. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan padanya, Allah kasih. Dan gak akan dirugikan. La yubkhasun, gak akan dirugikan. Dia mau apa? Mau karir? Dikasih nanti kan sama Allah. Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Dia pengen kekayaan? Dikasih. Dia pengen lulus ujian. Semangat puasa, sholat tahajud, motivasinya hanya untuk lulus ujian. Dikasih lulus sama Allah. Tapi lihat kelanjutannya, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan orang-orang kayak seperti itu tidak mendapatkan tempat di akhirat kecuali neraka. Karena memang dia enggak ada rencana, dia enggak ada niatan untuk akhirat sama sekali ketika beribadah. Kan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Anda kan dari awal atau Anda selama ini beribadah enggak ada niat ke akhirat. Niatnya pengen dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Ya udah, itu dikasih. La yukhasun, dikasih sama Allah. Tapi karena dari awal memang Anda enggak ada rencana untuk mencari akhirat, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka enggak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka. Ini yang perlu kita tanamkan jemaah sekalian. Dan jemaah sekalian, kalau kita niatnya akhirat, dunia insya Allah dapat. Dunia dapat. Jadi sekali lagi, kalau tujuan kita akhirat, insya Allah dunia itu dapat. Jadi buat apa di kita pertaruhkan semuanya sehingga gagal dengan mencari atau dengan niat ya mencari dunia. Dan dalilnya kan sudah kita bahas ya mas kan, yang Allah muliakan. Man kanatil akhiratu hammah jama Allahu syamla wa ja'alal gina fi qalbi wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi, tujuan dan niatnya, Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Allah akan selesaikan seluruh urusannya dan Allah kasih kekayaan di dalam hatinya. Dan dunia datang dalam kondisi dunia itu hina. Dunia itu datang dalam kondisi dunia itu rendah. Itu hal yang perlu kita camkan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita beramal niatkan untuk akhirat, dan insya Allah dunia akhirat akan kita raih. Dunia akhirat akan kita raih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Ada banyak pertanyaan tentang firasat dan perbedaan antara firasat dengan beberapa hal lain. Hadirin yang Allah muliakan, kita coba jelaskan langsung dari keterangan para ulama aja ya. Yang pertama, ini mencakup banyak sekali pertanyaan tentang hal ini. Apa perbedaan antara firasat dengan buruk sangka? Nah, dijelaskan oleh para ulama, di antara bisa dicek dalam kitab Qutul Qulub. Perbedaannya, saya bacakan biar clear. Maksudnya clear langsung dari keterangan ulama-ulama kita. Annal firasa matawassamat min akhika bidalilin yadharu laka. Firasat itu feeling atau perasaan ya, intuisi yang muncul dari diri kita ketika menyikapi sebuah objek atau seseorang dengan dalil yadharu laka, ada dalilnya, ada sign-nya gitu loh, ada tanda yang terlihat atau yang nampak bagi Anda. Au syahid yabdu minhu, atau ada sesuatu yang menjadi saksi begitu, atau tanda lagi-lagi yang bisa disaksikan lalu melahirkan intuisi gitu. Walaupun tandanya tuh samar, tipis, kecil gitu loh, yang lain nggak lihat, kita yang lihat yang ini nih. Wala tantiqu bihi in kana su'an, dan kita tidak menyampaikan kalau itu buruk, atau tidak wala tudhiru, dan tidak diperlihatkan, wala tahkum alaih, dan tidak di ini paling ini tidak dihukumi, dalam arti tidak dijust, enggak difonis gitu loh, wala taqta', dan enggak dipastikan. Makanya kalau kita lihat ucapan-ucapan apa contoh-contoh dari Uthman bin Affan, lalu Hasan al-Basri, lalu kemarin kita Jundub bin Abdullah, kan enggak ada yang memastikan, dan bahasanya tuh halus banget. Ini akan jadi tokoh anak muda nih jika dia enggak menyimpang. Jadi enggak diponis kamu akan menyimpang dan seterusnya. Atau misalnya Jundub mengatakan bisa jadi orang yang baca Al-Qur'an hari ini besok jadi Khawarij. Itu kan hadis Nabi, yaqra'un al-Qur'an, orang Khawarij itu pembaca-pembaca Al-Qur'an. Yang membaca kan yang lain. Kayaknya Anda nyinggung orang itu deh. Arahnya tuh ke dia deh. Tapi Jundub kan enggak bilang segala macam. Jadi enggak difonis dan enggak langsung dipastikan gitu loh. Dan tetap jaga lisan, lihat ulama kita jaga lisan. Adapun buruk sangka, madhonantahu min su'i ra'ika fi, dugaan Anda dari buruknya pandangan Anda kepada orang tersebut, atau karena hasad dalam hati kita terhadap dia, atau karena niat kita salah gitu loh. Au li su'i niyatin takun khubtha halin fik, atau hati kita kotor. Ta'rifuha min nafsik, dan kita tahu sebenarnya tentang diri kita tersebut. Jadi kita tahu lah ini karena aku hasad nih, aku benci sama dia segala macam. Kalau firasat enggak ada urusan. Enggak ada hasad, enggak ada benci, enggak ada hati kotor, enggak. Cuman intuisi gimana sih? Kan gitu ya. Fatahmilu hala akhika 'alaiha. Lalu akhirnya karena hati kita udah kotor, saudara kita masukkan ke hati kita kotor tersebut. Ya jadi deh gitu loh. Fahadha huwa su'u dhann wal itham, inilah yang dimaksud buruk sangka dan dosa. Dan buruk sangka dan dosa, kata para ulama, ghibatul qalbi, ini ghibah hati, masya Allah. Jadi buruk sangka ini ghibah hati. Hati-hati loh jemaah, buruk sangka itu ghibah hati. Jadi mungkin kita gak ucapkan, tapi di hati kita bergejolak, dia pasti gini, ini pasti ini, nah, itu ghibah hati, itu kata para ulama ghibah hati. Itu hal baik. Terus apa bedanya firasat dengan ilham? Ulama menjelaskan, sebagaimana kitab Mirqatul Mafatih. Al-farqu bainal ilham wal firasat annaha kashful umur ghaibiyyah biwasitatin tafarrusu atharus suwar. Perbedaannya kalau firasat itu ada wasitahnya gitu, ada sarananya. Itu ada sign-nya, ada tanda. Ada sesuatu yang ini enggak gitu. Tapi kalau ilham itu tanpa ada apapun diilhamkan sama Allah. Itu namanya ilham. Yang ketiga, kata para ulama, perbedaan antara firasat dan ramalan. Kalau firasat itu la yadda'i sahibuha bil ghaib. Firasat itu orangnya enggak mengklaim mengetahui hal yang ghaib. Beda dengan peramal, mengklaim mengetahui hal yang ghaib. Fa innahu yadda'il ghaib wa yaftakhir bidi'ai. Adapun ramalan itu mengklaim mengetahui hal yang ghaib dan bangga gitu loh. Bisa menyingkap dan seterusnya. Itu klaim dia. Bal wa rubbama kathura muriduhu bisababi hadzal iddi'a. Bahkan seringkali akhirnya pasiennya banyak, penggemarnya banyak dan pengikutnya banyak gara-gara klaim dia tersebut. Adapun firasat enggak kesana arahnya. Dia tidak mengklaim tahu hal yang gaib, apalagi membangga-banggakan, enggak. Dan yang berikutnya juga firasat dibangun di atas ketakwaan pada dasarnya, atau hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Kira-kira itu gambaran dari perbedaan-perbedaan di atas. Sebagai contoh misal Abu Darda seorang sahabat mengatakan ittaqu firasatal ulama, hati-hatilah dengan firasatnya para ulama. Fa innahum yanzuruna binurillah, karena mereka melihat itu dengan cahaya Allah, dengan ilmu Allah. Lihat ada ininya, cahaya Allah, ilmu Allah. Karena kan menguasai Al-Qur'an, Al-Qur'an ada kisah, ada pengalaman hidup umat-umat sebelumnya. Jelas itu. Innahu syai'un yaqdhifuhu Allahu fi qulubihim. Itu tuh pemberian dari Allah yang Allah masukkan ke dalam hati mereka. Wa 'ala al-sinatihim, dan pemberian kepada lisan mereka. Allah taala alam bisawab. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, firasat yang benar itu ala hasabi quwwatil iman. Itu tergantung kekuatan iman seseorang. Makanya firasat orang yang paling memiliki firasat terkuat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, kata para ulama. Kata, bisa dicek dalam Madarijus Salikin. Dan di antara keterangan para ulama yang lain, seperti dijelaskan dan dibawakan oleh Ibn Abi Hatim dari Ahmad bin Asim Al-Antaqi, kata para ulama, idza jalastum ahla sidqi fajalisuhum bisidq. Kalau Anda duduk dan bergaul dengan orang-orang jujur, ahli sidq, ahli jujur, ahli kejujuran, tingkat kejujuran itu sudah luar biasa. Fajalisuhum bisidq, maka duduk dan bergaullah dengan mereka dengan kejujuran juga. Fa innahum jawasisul qulub, karena mereka itu intel-intel hati, kata mereka, kata para yadkhuluna fi qulubikum, mereka bisa ngerasa apa yang ada di hati mereka, hati kalian. Wa yakhrujuna minha min haitsu la tuhisun, dan ketika dicek ada, mereka bisa keluar lagi dan kita enggak ngerasa. Maksudnya itu firasat. Kalau kita gak jujur sama orang, mereka dari awal udah gak nyaman sama kita. Ada gerak-gerik segala macam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu keterangan para ulama. Jadi kalau berkumpul dengan orang, udah jujur aja deh. Jangan segala macam, gak usah deh. Jujur lah. Ada feel, ada rasa. Makanya bahasanya Jawa sisul kulub. Mereka itu kayak spy-nya hati gitu loh. Ya karena itu tadi kan orang pelatih sepak bola yang puluhan tahun itu bisa ngebaca bakat dari pemain-pemain junior. Nah ini kayak pemainnya ada bakat mana. Pelatih-pelatih tinju gitu tahu bakat petinju masih kecil-kecil. Ah ini jago, ini calon juara dunia, ini SEA Games saja. Gitu. Nah gimana dengan ulama yang tiap hari berinteraksi dengan hati, ngebahas hati dan jiwa, membaca ayat-ayat Quran yang melembutkan hati? Ya wajar kalau punya kemampuan demikian. Ini apa? Ilmiah jemaah, bukan ramalan, ilmiah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pokoknya kalau kita mau kuat ya udah interaksi aja. Kan makanya Al-Qur'an itu apa sih? Huda lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk. Makanya di Al-Qur'an ada konsep kehidupan. Di Al-Qur'an ada sejarah peradaban. Ada kisah yang menjelaskan pola kehidupan. Dan kalau orang tuh terus ngulikin, bukan setahun, bukan dua tahun, bukan tiga tahun, bertahun-tahun, maka firasat terhadap kehidupannya sangat kuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Dan menariknya terakhir orang-orang yang punya firasat, orang-orang yang bertakwa punya firasat, mereka enggak mengklaim. Mereka enggak mengklaim. Ciri-ciri mereka, mereka enggak mengklaim. Makanya Abu Hafs An-Naisaburi mengatakan, "Laisa li ahadin an yadda'i al-firasah." Seseorang tidak berhak mengklaim punya firasat yang kuat. Walakin yattaqi firasata min ghairi. Tapi polanya adalah hati-hati terhadap firasat saudaranya. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Hati-hatilah dengan firasat orang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah. Sekilas info aja, hadis ini dilemahkan oleh banyak para ulama secara sanad, tapi maknanya benar. Seperti maknanya benar, didukung oleh banyak dalil, diantaranya Abu Darda. Ucapan Abu Darda tadi, ittaqu firasatal ulama, jagalah firasat atau hati-hatilah terhadap firasat ulama. Jadi ini hadis maknanya benar. Walam yaqul tafarrasu. Dan ulama enggak pernah mengarahkan atau konsepnya bukan mengarahkan berfirasatlah, enggak. Wa kaifa yasihu da'ul firasa liman huwa fi mahal ittifaq ittiqa'il firasa. Jadi intinya, karena kalau seseorang mengklaim firasat saya kuat, itu kan seharusnya mengklaim ketakwaan. Dan kita enggak boleh merasa diri suci. Gak boleh merasa diri suci. Makanya gak mengklaim. Sebagaimana orang beriman gak mengklaim ilmunya paling sempurna. Karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo." Maka jangan mengklaim diri kalian suci. jangan merasa diri suci, menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu biman yattaqwa. Allah yang Maha tahu siapa yang bertakwa. Jangan mengklaim. Jangan mengklaim. Makanya enggak mengklaim. Dan bahasanya hati-hati, takut salah. Plet. Keterangan para ulama kemarin, bahasa mereka hati-hati. Kan semakin tinggi iman seseorang semakin merendah. Sebagaimana ucapan Ibnu Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabi Nabi SAW kulluhum yakhafun nifaq 'ala nafsi. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW, semuanya khawatir punya sifat kemunafikan. Semuanya khawatir orang munafik. Khawatir. Jadi itu juga yang membedakan. Makanya tadi kan kita jelaskan, enggak dibangga-banggain, enggak. Bahkan tidak diklaim. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Dan insyaallah kita masuk ke hadis berikutnya. Mari kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat banyak sekali keuntungan, banyak sekali kebaikan kalau kita bertakwa. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.